Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين طيب نواصل في شرح أو قراءة كتاب شرح الكفراوي على المقدمة على المتن الأجرمية للشيخ حسن الكفراوي رحمه الله تعالى yang wafat tahun 1202 Hijriah. Nah. Masih dalam pembahasan apa? Nawasib al-mudhari'. Ya. Di mana sudah disebutkan empat amil ya yang menasab tansibul mudhari' binafsiha, yaitu an, lan, idzan, dan kai, ya, an, lan, idzan, dan kai. Kemudian juga sudah disebutkan amil-amil yang menasab dengan perantaraan an, ya, amil-amil yang menasab dengan perantaraan an, baik itu an mudmarah jawazan maupun an mudmarah wujuban, baik an mudmarah jawazan maupun an mudmarah wujuban. Di mana sudah disebutkan kemarin an mudmarah jawazan yaitu lamu kai, kemudian juga sudah disebutkan juga lam atau yang menasab dengan perantaraan an mudmarah wujuban kemarin sampai hatta ya, sudah disebutkan lamul juhud ya, sudah disebutkan lam al juhud 6 lamu kai, lamul juhud, dan juga hatta. Taib selanjutnya, qala rahimahullah, kata Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala, ya, nasib berikutnya adalah wal jawabu bil fa'i wal wawi wa'aw. Kata Ibn Al-Jarram rahimahullahu ta'ala pada nasib yang terakhir, wal jawabu bil fa'i wal wawi wa'aw. Qala Al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala, wal jawabu al wawu harfu athfin. Wal jawabu ma'tufun ala an wal ma'tufu ala mar alal marfu'i marfu'un bil fa al ba harfu jarrin wal fa majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah wal wawi al wawu harful harfu athfin wal wawi ma'tufun ala al fa'i wal ma'tufu ala al majruri majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu dhahirah taib wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Nah, ini irab untuk wal jawabu bil fa'i wal waw. Qala rahimahullah wa fil ibarati qalbun wal aslu wal fa'i wal wawi al-waqi'ataini fil jawab. Dalam kalimat ini terdapat qalb. Ya, terdapat qalb yakni tertukar ya, ditukar apanya urutannya. Dikatakan wal jawabu bil fa'i wal wawi, jawaban dengan fa dan apa, jawaban dengan waw ya. Kelihatannya kan zahirnya yang mansub di sini adalah jawabannya, yang mansub di sini ya jawabannya, padahal yang dimaksud adalah ya asal kalimatnya adalah wal fa'i wal wawi al waqi'ataini fil jawab, yakni yang menasab, yang menasab adalah alfa dan waw, bukan jawaban fa dan waw yang menasab. Karena ini kan dalam konteks menyebutkan nawasib. Maka kalau dikatakan wal jawabu bil fa'i wal waw, seakan-akan yang menasab adalah jawaban. Ya, jawaban ya, dengan fa dan waw. Padahal yang dimaksud adalah yang menasab adalah fa dan waw. Ya, ini yang menasab dengan perantaraan an mudmarah, mudmarah ba'dahu wujuban. Alfa dan waw yang terletak ya dalam jumlatul jawab, yang terletak pada jumlatul jawab. Qala rahimahullahu ta'ala, yakni yang dimaksud oleh Ibnu al-Ajurram rahimahullah, anna minan nawasib lil mudhari'i al-fa'a wal-waw. Yang dimaksud oleh Ibnu al-Ajurram adalah bahwa di antara yang menasab mudhari', yakni yang menasab mudhari' dengan perantaraan an mudmarah wujuban. Dan ini adalah qaul jumhur sebagaimana telah berlalu ya. 6. Kata beliau adalah yang fa dan waw yang terletak pada jumlatul jawab. Jumlatul jawab apa? Ya, akan disebutkan nanti jumlatul jawab pada 9 jenis kalimah. Pada 9 jenis kalimah. Kemudian kata beliau rahimahullah, lakin bi an mudmarah wujuban. Kata Al-Kafrawi rahimahullah, namun dia menasab dengan perantaraan an mudmarah wujuban. Yani an mudmarah yang menasab sebenarnya. Wal muradu bil fa'i al fa'ul mufidatu lis sababiyah. Wa bil wawi al wawu al mufid al wawul mufidatu lil ma'iyah. Ya. Yang dimaksud dengan fa dan waw di sini bukan fa dan waw atof yang bermakna tertib ataupun waw bermakna jamak mutlakul jamak, tapi yang dimaksud dengan fa di sini yang menasab fi'il mudhari' yang setelahnya ada an mudmarah wujuban adalah fa, kalau fa-nya bermakna sababiyah. Ya, bermakna sababiyah. Yakni yang dimaksud dengan fa sababiyah adalah jumlah sebelum fa itu menjadi sebab datangnya jumlah setelah fa, yakni jawab, ya, sababiyah. Jadi fa sababiyah ya memiliki makna bahwa kalimat yang terletak sebelum fa ya itu menjadi sebab apanya? Menjadi datangnya sebab kalimat atau jumlah setelah fa. Kemudian jumlah al-ma'waw bermakna al-ma'iyah, yakni kalimat jumlah sebelumnya itu bersamaan terjadinya dengan jumlah apa? Setelahnya. Ya, bersamaan terjadinya dengan jumlah setelahnya. 6. Al-waw al-mufidatu lil-ma'iyah. Wal-muradu bil-jawab, sementara yang dimaksud dengan jawab di sini adalah al-jawabul waqi'u ba'da wahidin minat tis'ah. Jawaban yang terdapat dalam 9 jenis, salah satu dari 9 jenis kalimat allati jama'aha ba'duhum. Ya, yang dikumpulkan oleh sebagian ulama. Ya, enggak diketahui siapa yang pertama kali mengucapkan ini, kata muhaqqiq di situ. 6. Fi qawlihi mur wa du'wanha wasal wa'rid lihabdihim tamanni warju kadzakan nafyu qad kamula. 6. Mur, yakni amar. Mur, wad'u, yakni doa. Wanha, jumlah nahi. Ya, jumlah nahi. Wasal, istifham. Warid, al-ard, yakni tolab birifk. Meminta dengan perlahan-lahan. Apa, dengan pelan-pelan. Yakni menawarkan. At-tahdid, ini al-tolab bishiddah. Ya, meminta dengan keras. Yakni memotivasi dengan keras. Tamanni, yani angan-angan warju arroja kadzakan nafyu qad kamula. 6. Ini 9 jenis jumlah yang jika pada di dalam jumlah tersebut ya di dalam jumlah tersebut ya terdapat jawaban dan jawabannya itu muqtarin ya jawabannya itu berdempetan dengan fa atau fa sababiyah atau ma'iyah atau diawali oleh fa sababiyah dan ma'iyah maka jawabannya tersebut dinasab. Jawaban dari kesembilan jumlah ini dimansub. Jelas ya? Ini mur. Yang pertama mur, amar. Jadi kalau ada perintah kemudian perintah ini ya setelahnya ada jumlatul jawab. Ada jumlatul jawab. Di mana jumlatul jawab ini diawali dengan fa sababiyah atau waw ma'iyah maka jumlatul jawab itu mansub dengan an mudmarah ya wujuban setelah fa atau waw. Mur amr, al amr adalah apa? Talabul fi'il ya talabul fi'il permintaan untuk mengerjakan sesuatu minal a'la ilal adna ya dari orang dari sesuatu yang tingkatannya lebih tinggi kepada yang tingkatannya lebih rendah. Amr. 6. Fa misalu jawabil amr contohnya aqbil fa uhsina ilaik. Au aqbil wa uhsina ilaik. 6. Aqbil Ayo datang ke sini. Datang ke sini, mendekatlah kamu. Fa uhsin ilaik. Maka fa di sini tentunya fa di sini adalah fa sababiyah. Ya. Kenapa? Karena apa namanya? Iqbalnya dia, datangnya dia itu menjadi sebab datangnya ihsan. Aqbil fa uhsina ilaik. Fa uhsina ilaik. Atau aqbil wa uhsina ilaik. Maknanya mendekatlah sini, bersamaan dengan kamu mendekat, aku akan berikan ihsan kepadamu. Ini waw ma'iyah. Bersamaan dengan kamu mendekat, aku akan memberikan ihsan kepadamu. Aqbil fa'uhsina ilaik. Atau, aqbil wa'uhsina ilaik. Wa irabuhu aqbil fi'lu amr wal fa'il damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Fa'uhsina. Alfa' fa'u sababiyah. Fa'u as-sababiyah. 6. Kemudian wal fa'il afan ain wa usina fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da fa as-sababiyah wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. 6. Wa in qulta wa usina kanatil wawu wawal ma'iyah. Maka wawunya waw ma'iyah kalau kamu katakan bi an. Yani kalau i'rabnya waw jelas waw waw ma'iyah. Mabni al-fat la mahalla lahu min al-i'rab. Gitu ya. Wa uhsina fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmara wujuban ba'da wawil ma'iyah. Wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Ilaika wa ilaika jarun majrur muta'allikun bi uhsin. Taib, ini jumlah yang pertama, amar. Yang kedua, mur wa du'u. Yani ad-du'a. Du'a kebalikan dari apa? Kebalikan dari amar. Talabul fi'li minal adna ilal a'la. Ya, permintaan untuk mengerjakan sesuatu dari yang tingkatannya lebih rendah kepada yang tingkatannya lebih tinggi. Ya. Misal, wa misalu jawabi du'a, Rabbi waffiqni fa'amala soliha. Atau, wa a'mala soliha. Gitu ya. Ya Tuhanku, wahai Tuhanku, berikanlah taufik kepadaku, agar dengan taufik ini menjadi sebab aku bisa beramal soleh. Ya, aku bisa beramal soleh. Baik, sudah ya. Atau kalau wa'amala soliha, ya Allah, berikanlah saya taufik, di mana bersamaan dengan taufik ini, saya akan beramal soleh. Ya, bersamaan dengan taufik ini, aku beramal soleh. Ya, ini taufik dari Allah Ta'ala datang sebelum kita beramal soleh, dan dia juga tetap ada bersama kita ketika kita sementara beramal soleh. Ya. Wa irabuhu rabbi. Rabbi munada. Munada. Mana munadanya? Hudhifa minhu ya unnida. Dihapuskan. Wa huwa mansubun bi fathatin muqaddarah ala ma qabla ya ilmu takallim. Karena ini sifatnya munafun ilai. Ya, ya ilmu takallim al mahdhufa. Ya, munada kalau dia sifatnya mudafun ilai, maka yang mudafnya mansub tentunya. Ya. Wa huwa mansubun bi fathatin muqaddarah ala ma qabla al-kalim al-mahdhufah, dihilangkan ya-nya. Kenapa? Li ajli takhfifi ala akhirih, untuk meringankan, karena sering diucapkan rabbi rabbi, asalnya rabbi rabbi rabbi, tapi karena sering diucapkan orang Arab menghilangkan ya-nya li takhfif, untuk diringankan. Ya, sama seperti Allah, asalnya kan al-ilah al-ilah al-ilah, kemudian dihilangkan hamzanya. Ya, dihilangkan hamzanya, kemudian lam dengan lam di idgham Allah. Ya. Baik. Mana amin dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Rabbi mudhafun wa ya'ul mutakallim al-mahdhufah li ajli at-takhfifi mudhafun ilayhi mabniun 'ala as-sukun fi mahalli jar. Sekira jelas. Li'anna husmun mabniun la yadhharu fihi rabb, dikarenakan dia isim yang mudhaf kepada ya mutakallim. Mana amin dhuhuriha al-munasabah, sudah berlalu. Wa waffiq. Wafiq fil amr seharusnya kan? Wafiq fil amr, cuman dalam konteks mananya dikatakan di sini fi'lu du'ain. Ya, fi'l du'a. 6. Dalam masalah kalau kita berbicara dari sisi bahasa, ya wafiq adalah fil amr, cuman dinamakan dia du'a itu mimbabil adab. Dinamakan dia du'a itu mimbab apa? Mimbabil adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kepada yang lebih tua, misalnya dari anak kecil kepada yang apa, orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Ya. Cuman dalam konteks ini dikatakan doa. Ya, wa illa wafiq fil amr secara bahasa. Wafiq fi'lu du'ain mabniun ala sukun wa huwa fi'l amr walakin summiya du'aan ta'adduban ma'al Qur'an. Ini dinamakan doa mimbab ta'addub kepada Al-Qur'an, ta'addub terhadap Al-Qur'an. Ya, walaupun asalnya fi'il amr secara bahasa, namun karena ini adalah permintaan kepada Allah, maka dikatakan fi'il du'a mimbabit ta'dib atau mimbabil adab. Wal fa'il mustatirun wujuban takdiruhu anta wan nun lil wiqayah. Waffiqni nun wiqayah. Kenapa dinamakan nun al-wiqayah? Nun penjaga. Ya, untuk menjaga agar jangan sampai kasrah itu melekat di qaf. Ya, wafiq, wafiqkan fil amr ya. Wafiq fil amr. Dan fi'il tidak boleh kasrah. Ya. Kalau nunnya dihilangkan, kalau tidak ada nun, maka bacanya wafiqi. Wafiqi. Gitu ya. Ya mutakallim. Ya mutakallim. Wafiqi. Nah. Maka didatangkan nun supaya kasrahnya di nun, bukan di qaf. Wafiqni. Walia maf'ulun bihi mabudiyun ala sukun fi mahalli nasab. Fa'amala alfa fa'u sababiyah wa'amala fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da fa'is sababiyah. Wal fa'ilu mustatirun wujuban takdiruhu ana wa salihan maf'ulun bihi mansub. Mansub, sudah. Wa in qulta wa'amala saliha, maka wawunya wa ma'iyah. Kanatil wawu wawal ma'iyah. Wa'amala fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da wawil ma'iyah. Sudah. Ini mur wad'u. Berikutnya mur wad'u wanha fi'il nahi. Wa misalu jawabin nahi qauluhu ta'ala wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaykum ghadabi dalam surah Thaha. Wa la tatghaw fihi, dan janganlah kamu kalian wahai Bani Israel, ini kata Nabi Musa, kata Allah Ta'ala. Wa la tatghaw fihi, dan janganlah kalian melampaui batas padanya. Ini nahiyah, la nahiyah. Apa jawabannya? Apa konsekuensinya kalau kalian melampaui batas? Fayahilla alaikum ghadabi, maka kemurkaanku akan menimpa kalian. Maka fa di sini fa sababiyah, yakni apa namanya? Adanya ghadab, kemurkaan Allah kepada kalian disebabkan karena kalimat sebelum fa, yaitu apa? Tughyan kalian. Karena kalian tughyan, kalian melampaui batas, maka itu menjadi sebab datangnya apa hulul ghadabillah, datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Wa irabuhu alwaw atifah, waw atifah. Naam, wala nahiyah, la nahiyah. Tatghaw fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah, bila an nahiyah. Akan datang nanti penjazam jawazimul mudhari' la an nahiyah. Wa alamatu jazmihi hadfun nun wal wawu fa'ilun wa fihi jarun wa majrun muta'alliqun muta'alliqun bi tatghaw. Fa yahilla alfa fa as-sababiyah, yahilla fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da fa as-sababiyah. Wa alamatu nasbihi fathatun zahirah fi akhirih. 'Alaikum jarun wa majrurun muta'alliqun bi yahil. Ghadabi fa'il dari yahil, fa'ilu yahil. Yani kemurkaanku akan yahil mengenai kalian. Yahilla 'alaikum. Ghadabi fa'il bagi yahil wa huwa marfu'un bi dhammatin muqaddara ala ma qabla ya'il mutakallim. Ghadabi ya mutakallim. Mana min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabah. Wa ghadiba mudhafun wa ya'ul mutakallim mudhafun ilayhi mabniun ala sukun fi mahalli jar. Baik, jelas. Wa in qulta wa yahilla, misalnya ya, kita pasangkan waw ma'iyah. Wala tafagaw fihi wa yahilla. Ini mimbab tamsil saja ya. Wa illa ayatnya kan fa yahilla. Nah. Wa in qulta wa yahilla fi ghairil Qur'an. Ini kalau dianggap ini apa, kita buat kalimat di luar Al-Qur'an. Kanatil wawu wawal ma'iyah. Wa yahilla fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmar wujuban ba'da wawil ma'iyah. Berikutnya adalah sal. Ya, sal mur wad'unha wasal, yakni jawaban yang datang dalam kalimat soal ataukah istifham. Kata beliau, wa misalu jawabis soal wa huwa istifham nahwu hal zaidun fid dari fa azhaba ilaih. Ya, hal zaidun fid dari fa azhaba ilaih. Apakah Zaid, ini contoh istifham, apakah Zaid ada di rumah sehingga dengan sebab itu, yakni dengan sebab dia ada di rumah, fa'adhhaba ilaihi, aku akan mendatanginya. Wa irabuhu hal harfu istifham mabni ala sukun la mahalla lahu min al irab. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahirah ala akhirih. Wa fid dari jarun majrurun muta'alliqun bimahdhuf taqdiruhu kain. Yani hal Zaidun kainun fid dari, akan datang nanti dijelaskan dalam pembahasan mubtada' wal khabar bahwa al jar wal majrur atau khabar yang berupa zaraf ataupun jar majrur, khabar yang berupa syibul jumlah, dia hakikatnya bukan khabar. Yang menjadi khabar hakikatnya adalah apa? Mahdhuf, imma ditakdirkan isim atau fi'il, terserah. Yang jelas jar majrur ataupun zaraf itu muta'alliq kepada khabar yang mahdhuf. Bukan jar majrur itu yang menjadi khabar. Jadi kalau dikatakan misalnya Zaidun fidari, Zaidun mubtada, fidari bukan khabar, dia jar majrur muta'alliq dengan kepada khabar yang mahdhuf, takdirnya kain. Zaidun kainun fidari, atau kalau mau ditakdirkan fi'il misalnya kana. Ya, Zaidun kana ataupun yakunu, ya. Zaidun yakunu fiddari. Zaid berada dalam rumah. Taib, taqdiruhu kain khabar al-mubtada marfu'un bil ibtida'. Fa azhaba alfa fa'us sababiyyah wa azhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da fa'is sababiyyah wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu ana wa ilayhi jarrun wa majrurun muta'alliqun bi azhaba. Wa in qulta wa azhaba ilaihi, gitu ya, wa azhaba ilaihi, kanatil wawu wawal ma'iyah, wa azhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da wawil ma'iyah. Tapi fikra jelas. Tapi contoh dalam Al-Quran, istifham misalnya firman Allah Ta'ala, hal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Hal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Apakah kami memiliki pemberi syafaat sehingga dengan sebab itu mereka bisa memberikan sebab syafaat kepada kami. Baik, selesai. Mur wad'u wanha wasal wa'rid. Sekarang al-ard. Al-ard adalah at-talabu birifq. Ya, yakni menawarkan sesuatu dengan lemah lembut. Meminta seseorang untuk melakukan, tapi permintaannya dengan sopan. Yakni bahasanya ditawarkan. Ditawarkan dia untuk mau melakukannya atau tidak, gitu. Wa misalu jawabil ard wa huwa at-talabu bilinin wa rifqin. Ini definisi al-ard, yaitu at-talab bilinin wa rifq, dengan lemah lembut. Nahwu ala tanzilu indana fatusibu khaira. Ya. Contohnya apa? Apakah atau sudikah, gitu ya. Sudikah ala di sini. Sudikah Anda mampir ke rumah kami fatusiba khaira, agar Anda bisa memperoleh kebaikan dari kami. Atau misalnya ala tazuruna fanukrimaka atau wanukrimaka. Sudikah Anda ya menziarahi, mengunjungi kami sehingga dengan sebab itu kami akan memuliakan Anda, atau bersamaan dengan kamu datang menziarahi kami, kami akan memuliakanmu. Taib, ada huruf al-ard, adatul ard adalah di sini apa? Ala tanzil. Ala. Kata beliau wa irabuhu ala adatul ard, adatu ard. Ini huruf yang digunakan untuk menta'rif, menawarkan. Iya. Ala adatul ard, adatu ard, wa tanzilu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati dhahirah. Taib, untuk istifham tadi, untuk istifham ada juga dikasih contoh dalam hadis ya. Ayyukum yuhibbu ayyaghdwa kulla yawmin ila budhana au ila al-aqiqi fayatiya. Ini syahidnya di sini. Fayatiya minhu binaqataini kumawaini fi ghairi ismin wala qat'i rahim. Ayyukum, siapa di antara kalian? Ya. Ini istifham. Siapa di antara kalian yang mau untuk pergi setiap hari ke budhan atau ke aqiq? Ya, fayatiya, ini jawabnya. Lantas dia, karena dia pergi ke sana, dia mendapatkan apa? Naqah. Ya, fayatiya minhu binaqatain. Karena dengan sebab dia pergi ke sana, dia mendapatkan dua unta. Ini contoh istifham dalam hadis. Tapi kita lihat di sini, Wa irabuhu ala adatu arf. Kita kembali ke contoh. Ala tanzilu indana fatusiba khaira. Ala adatu arf. Wa tanzilu filun mudhari'un marfu'un bidhommati dhahirah. Wal fa'ilu mustatirun fihi wujuban. Taqdiruhu anta. Wa inda dharfu makanin. Ala tanzilu indana. Inda dharfu makan mansubun ala dharfiyah. Muta'alliqun bi tanzil. Wa inda mudhafun wa na mudhafun ilayhi mabrinun ala sukun fi mahalli jar. Fatusiba alfa fa'us sababiyah wa tusiba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah wujuban ba'da fa'is sababiyah ba'da fa'i as-sababiyah. Taib wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu anta wa khairan maf'ulun bihi mansub. Wa in qulta wa tusiba khairan kanatil wawu wawal ma'iyah wa tusiba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmar wujuban ba'da wawil ma'iyah. Contoh dalam hadis yang sifatnya apa namanya ta'rif, ya sifatnya al-arf adalah afala yaghdu ahadukum, afala yaghdu, ya ini asalnya la, ala gitu ya, cuma ditambahkan fa di situ, ala, asalnya ala yaghdu, ya di sini dikatakan afala, maka fa di sini zaidah, ya ala afala yaghdu ahadukum ilal masjidi faya'lama au yaqra'a, di sini mansub, ini syahidnya di sini faya'lama au yaqra'a, yakni ya dia mengetahui apa mempelajari atau membaca dua ayat dari kitab Allah dan seterusnya sampai akhir hadis, syahidnya di faya'lama au au yaqra'a, yakni faya'lama asal takdirnya fa an ya'lama. Baik, berikutnya wa misalu jawabut tahdid. At-tahdid ini adalah at-talabu bisyiddah. At-talabu bisyiddah. Ya. Kata beliau, wa misalu jawab at-tahdid wa huwa at-talabu bihassin wa iz'aj. At-tahdid adalah permintaan yang disertai dengan dorongan dan iz'aj. Semacam iz'aj kan gangguan ya, gangguan. Maksudnya dia meminta seorang ya, mungkin kalau kita bahasakan meminta dengan sedikit memaksa. Orang kan kalau terpaksa iz'aj ya, mengalami gangguan. Jadi tahdid adalah perintah apa permintaan kepada seorang untuk melakukan sesuatu dengan sedikit memaksa. 6. Misalnya nahwu halla akramta zaidan fayashkura. Hai kamu si fulan, tidakkah kamu apa atau kenapa kamu tidak memuliakan Zaid sehingga dia bersyukur? Ya. Jelas ya? Ini dalam konteks bukan bertanya dalam konteks bertanya tapi untuk meminta dia melakukannya. Kenapa kamu tidak lakukan ini? Gitu. Ya, ini hendaknya kamu lakukan itu, gitu ya. Hal akram tazidan. Hendaknya kamu kerjakan itu, muliakan Zaidan fayashkur. Taib wa irabu halla adatut tahdid. Halla adatut tahdid. Dan adatut tahdid selain Allah, selain halla ada laula. Ada apa? Laula. Ini juga termasuk huruf tahdid. Kemudian apa? Ya hal lainnya, halla. 6. Wa irabuhu halla adatut tahdid. Wa akramta fi'il wa fa'il wa zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahira. 6. Fayashkura alfa fa'u sababiyah wa yashkura fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmara wujuban ba'da fa'i sababiyah. Wa huwa mansubun bi fathatin zahirah wal fa'il mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Tapi ini sampai sini sampai terakhir semua begini aja ya. Jawa, tinggal dihafalkan saja 9 jenis jumlah ini. Tinggal dihafalkan saja 9 jenis jumlah ini karena i'rabnya sama semuanya, tidak ada yang berbeda. Baik. Berikutnya mur wad'u wanha wasal wa'rid lihadhihim tamanna, tamanni. Wa misalu jawabit tamanni, apa itu tamanni? Wa huwa talabu ma la tama'a fihi au ma fihi usr. Masih ada ya. Wa in qulta wa yashkura kanatil wawu wawal ma'iyah. Wa yashkura fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyah. Nah. Contoh tamanni, contoh jawab dalam jumlah tamanni, apa itu tamanni? Talabu ma la tama'a fihi. Meminta sesuatu yang kita tidak punya harapan, tidak punya keinginan, apa tidak punya harapan itu bisa terwujud. Ya ini mustahil. Sekedar pengen aja, tapi kita sudah tahu bahwa tidak akan mungkin itu terjadi. La tama'a fihi. Kalau takbirnya Syekh Muhammad Muhyiddin dalam Tuhfah, talabul mustahil au ma fihi usrah, au ma fihi usr. Meminta sesuatu yang mustahil, ya, meminta sesuatu yang mustahil atau kalaupun tidak mustahil, kecil kemungkinan terjadinya. Itu tamanni. Nahwu laita li mala fa atasaddaq bih. Semoga atau seandainya saya punya harta supaya saya bisa bersedekah dengannya. Tentunya ini hanya menjadi tamanni kalau yang mengucapkannya orang miskin. Misalnya orang miskin yang tidak ada kemungkinan dari sudut pandang manapun tidak akan mungkin dia jadi kaya dalam waktu segera. Ya, pekerjaannya apanya misalnya. Ya, tapi kalau orang yang ekonominya menengah kemudian mengatakan laita li malan fa atasaddaq bih, ini jatuhnya bukan tamanni karena bisa kemungkinan, bisa kejadian. Tamanni adalah meminta sesuatu yang mustahil atau yang kecil kemungkinan terjadi. Makanya dalam Tuhfah, ya, takbir beliau seperti ucapan orang yang fakir atau miskin, laita li malan fa ahujja biha. Fa ahujja bihi. Kalau tidak salah begitu contohnya di Tuhfah. Seandainya saya punya harta, ini orang miskin yang mengucapkannya. Seandainya saya punya harta sehingga saya bisa berhaji dengannya. Baik. Maka di sini contoh ini hanya menjadi tamanni kalau yang mengucapkannya orang miskin. Laita li malan fa atasaddaq minhu. Seandainya saya punya harta sehingga dengan sebab itu, yakni dengan sebab saya punya harta, saya bisa bersedekah dengannya. Atau wa atasaddaq bihi wa umayyah. Sehingga ketika saya punya harta bersamaan dengan itu juga saya bersedekah. Wa irabuhu laita harfu tamannin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya. Harfu tamannin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ini berarti teman-temannya apa? Teman-temannya inna. Ya. Taib, dia menasab isim dan merafa' khabar. Wali lam harfu jar waliya domirun mabniun ala sukun fi mahalli jar wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhuf fi mahalli raf'in khabar laita muqaddam. Laita khabar laita muqaddam. Yani asal kalimatnya laita malan li gitu ya. Jadi li ini jar majrur muta'alliq dengan yang mahdhuf, ya, muta'alliq dengan yang mahdhuf berupa apa? Khabar laita muqaddam. Asal kalimatnya laita malan, misalnya laita malan hasilan li, afwan, laita malan hasilun li, semoga harta hasilun li, ataupun laita malan yahsulu li, ya, semoga harta yahsulu li, bisa terwujud untuk saya, gitu ya. Nah, itu asal kalimatnya. Wa malan ismuha, yakni isim laita muakhar, ismuha muakhar mansubun bil fatah di dhahira. Fa atasaddaqa alfa'u fa'us sababiyah. Wa atasaddaqa fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da fa'is sababiyah. Wal fa'ilu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Wa minhu jarun wa majrurun muta'alliqun bi atasaddaq. Wa in qulta wa atasaddaqa minhu kanatil wawu wawal ma'iyah. Wa atasaddaqa fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da wawil ma'iyah. Taib. Mur wad'u wanha wasal wa'rid lihadzihim tamanna warju. Kalimat roja. Wa misalu jawabit taraji. Apa itu roja? At-taraji wa huwa talabul amril mahbub. Menginginkan apa? Sesuatu perkara yang disukai, yakni harapan, taraji. Nahwu la'alli uraji asy-syaikha fayufahhimani al-mas'alah. Ya. La'alli uraji'u syaikha fayufahhimani al-mas'alah. Ya, mungkin ya, atau sebaiknya saya apa namanya? Mungkin saya akan murojaah atau kembali mendatangi syekh untuk menanyakan masalah ini, fayufahhima syahidnya. Ya, mudah-mudahan dengan sebab saya murojaah kepada beliau, beliau bisa memberikan pemahaman kepada saya terhadap masalah ini. Wa irabuhu la'alla harfu tarajjin wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Ini termasuk teman-temannya inna kan? La'alla. La'alla harfu tarajjin wa nasbin. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, teman-temannya inna. Walia ismuha mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. La'alli. Ya adalah isimnya. Wa uraji'u fi'lun mudari'un marfu'un bidhammatidh-dhahira. Wal fa'ilu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Ya, takdiruhu ana. Wa syekha maf'ulun bihi mansubun bil fathati dhahirah. Kemudian jumlah fi'liyah uraji'u syekha wal jumlatu minal fi'il wal fa'il. Yani beserta dengan maf'ulnya fi mahalli raf'in khabar la'alla. Fi mahalli raf'in khabar la'alla. Fayufahimuni fayufahimani alfa fa'us sababiyah. Yufahima fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmar wujuban ba'da fa'is sababiyah. Wal fa'il dhamirun mustatirun mujawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala asy-syekh. Wan nun nunul wiqayah wal wa'i wal ya'u maf'ulun bihi mabrinun 'ala as-sukun fi mahalli nasbin wal mas'alata maf'ulun bihi tsanin. Ya, maf'ulun bihi tsanin. Karena fahima itu sudah mutaaddi. Mutaaddi kepada maf'ul wahid. Ya, dikatakan fahimtul mas'alata. Saya memahami masalah, permasalahan ini. Maka fahima itu sendiri sudah merupakan fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul. Fahima. Maka ketika dirubah wazannya menjadi wazan fa'ala, fahama, di mana di antara makna yang paling masyhur dari wazan fa'ala adalah ta'diyah juga muta'addi. Maka yang asalnya fahima butuh satu maf'ul, ketika dijadikan fahama berubah menjadi butuh kepada dua maf'ul. Ini saya kira jelas ya dalam sharaf bahwa semua fiil-fiil yang asalnya mutaaddi kepada fiil wahid kepada maf'ul wahid, kapan dia dirubah wazannya menjadi wazan-wazan fiil yang mutaaddi seperti af'ala atau fa'ala, maka dia menjadi mutaaddi kepada dua maf'ul. Nah, makanya di sini fayufahimani ya mutakallim maf'ul bihi awal al-mas'alata maf'ul bihi tsanin. Maf'ulun bihi tsanin. Mansubun bil fathati dhahirah. Wa in qulta wa yufahimani kanatil wawu wawal ma'iyah. Wa yufahima fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmar wujuban ba'da wawil ma'iyah. Baik. Adapun dalam Al-Qur'an contoh untuk la'alla ya taraji misalnya ucapan siapa Fir'aun ya hamana. Ya hamana benuli ya hamana benili sarha la'alli ablughul asbab la'alli ablughul asbab. Apa ayat selanjutnya? La'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa'attali'a mansub fa'attali'a. Ini jumlahnya taraji la'alli ablughul asbab asbab as-samawati syahidnya fa'attali'a. Fa'attali'a mansub dengan apa? An-mudmarah ba'da fa sababiyah. Ya, apa? An-mudmarah wujuban ba'da fa as-sababiyah. Kenapa? Karena dia berada dalam jumlah taraji. La'alli ablughul asbab. Baik, berikutnya tamanni warju kadzakan nafyu. Nah, ini yang terakhir. Yang kesembilan adalah jumlah nafi. Wa misalu jawabin nafi qawluhu ta'ala la yuqda 'alaihim fayamutu la yuqda 'alaihim fayamutu wa irabuhu la nafiyah yuqda fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Ini penamaan yang lebih tepat daripada dikatakan fi'l mudhari' mabniun lil majhul. Lebih tepat dikatakan lima lam yusamma fa'iluhu. Kenapa? Karena tidak selamanya fa'ilnya majhul. Iya, jelas ya. Tentu saja di sini fa'ilnya bukan majhul, justru ma'ruf, saking ma'rufnya. La yuqda 'alaihim, tidak akan dimatikan mereka. Ya. Tidak akan dimatikan mereka. Yani Allah Ta'ala fa'ilnya. Allah Ta'ala tidak akan mematikan mereka. Cuman dihilangkan ya. Ya. Maka mabniun lima lam yusamma fa'iluhu. Yani mabni ya di mana binyah fi'ilnya dalam bentuk di mana fa'ilnya tidak disebutkan. Marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal alif, mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Wa 'alaihim jarrun majrurun fi mahalli raf'i na'ibil fa'il. Yaqdi. Apa yuqda? Na'ibil fa'il yuqda gitu ya. Wal mimu 'alamatul jama'. 'Alaihim asalnya kan hi, mimnya 'alamatul jama'. Fayamutu alfa fa'us sababiyah. Yamutu mansub. Fi'lun mudhari' mansubun bi'an mudmar wujuban ba'da fa'is sababiyah. Wa alamatu nasbihi hadzfun nun. Wal wawu fa'il. Wawu fa'il. Adapun alifnya alif fariqah. fayamutu. 6. Wawnya di situ waw jamaah. Al waw yakni waw jamaah mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il, begitu maksudnya. Wal alif namanya alif fariqah. Alif yang membedakan antara waw jamaah dengan yang bukan waw jamaah. Kalau ada alif itu menunjukkan wawnya di situ waw jamaah, waw jamaah. Wa in qulta wa yamutu fi ghairil Qur'an, yakni kalau dianggap selain dari Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an. Wa yamutu kanatil wawu wawal ma'iyah wa yamutu fil mudhari' mansubun bi an mudmar wujuban ba'da wawil ma'iyah. Sudah ya. Fal jawabu fi hadhihi al-amsalati tis'ah mansubun bi an mudmar wujuban ba'dal fa'i wal wawi. Jawaban dari ya semua 9 jenis kalimat yang sudah disebut, 9 jenis pernyataan ya, 9 jenis kalam yang disebutkan di sini, semuanya jawabannya mansub dengan an mudmarah wujuban setelah fa atau setelah waw. Setelah fa atau setelah waw. Nah, ini selesai nasib panasab apa fa sababi dan waw ma'iyah, di mana hakikatnya yang manasab adalah an mudmarah wujuban. Kemudian panasab yang terakhir dengan perantaraan an mudmar wujuban yaitu wa'au. Qala rahimahullah wal wawu harfu atfin wa'au ma'tufun ala an mabniun ala sukun fi mahalli rafa. Ya, ma'tufun ala an mabniun ala sukun fi mahalli rafa. Yani yang dimaksud oleh Ibnu Al-Jarram anna minan nawasib lil mudhari au. Termasuk panasab mudhari adalah au. Au kan ada au huruf ataf. Nah, au apa yang dimaksud di sini yang manasab mudhari? Kata beliau lakin bi an mudmaratan wujuban ba'daha. Ya. Au di sini manasab dengan perantaraan an mudmar wujuban setelahnya. Ya, au di sini maknanya wa yushtaratu fin nasbi biha an takuna bi makna illa idza kana ma ba'daha yang qadhi daf'atan wahidah. Au bi makna ila idza kana ma ba'daha yang qadhi syai'an fa syai'a. Taib ini dhabitnya. Kapan au kita manakan illa dan kapan au dimaknakan ila. Yang jelas, au yang menasab fi'il mudhari' dengan perantaraan an mudmar wujuban adalah au yang bermakna illa atau bermakna ila. Nah, sekarang kalau kita mendapati suatu jumlah di dalamnya ada au, iya, dan au-nya di situ adalah huruf atof, nah, berarti ini bukan panasab. Misalnya, ja'a Zaidun au Muhammad. Datang Zaid atau Muhammad. Di sini au-nya tentunya atof, takhir. Ya, maka di sini dia bukan manasab. Ya, misalnya contoh lain misalnya apa? Yaqra'u Muhammadun fi yaqra'u Muhammadun masalan fi apa? Fil fasl au yaktub. Yaqra'u Muhammadun fil fasli au yaktub. Muhammad membaca ataukah menulis dalam kelas? Ini tidak jelas. Dia mengatakan kalau bukan membaca, menulis. Maka di sini au-nya yufidu takhir. Bukan ini yang dimaksud di sini. Dia bukan menasab. Ya, dia au di sini tidak menasab. Kenapa? Karena au-nya menunjukkan takhir atau syak. Juga bisa bermakna syak. Takhir atau syak, ragu-ragu. Ya qara'u Muhammadun fil fasl au yaktub. Muhammad membaca dalam kelas atau mungkin dia menulis, ragu-ragu. Maka di sini au ya, au-nya di sini tidak manasab. Tidak boleh dibaca yaqra'u Muhammadun fil fasli au yaktuba. Tidak boleh. Walaupun mudhari' setelahnya. Tapi au di sini kenapa tidak dikatakan manasab? Karena au-nya tidak bermakna illa dan ataukah tidak juga bermakna ila. Au yang manasab hanyalah kalau dia bermakna illa atau bermakna ila. Nah, sekarang dari mana kita mengetahui au bermakna illa atau bermakna ila? Kesamaannya, kita sebut kesamaannya dulu. Kesamaannya, semua fi'il mudhari, ya. Ini kita berbicara mengenai au nasibah ya, au yang manasab. Semua fi'il mudhari yang terletak setelah au yang manasab, semuanya bermakna akhir. Semuanya bukan bermakna ya, semuanya berlangsung sampai akhir. Ya. Berlangsung sampai akhir. Semuanya menunjukkan makna apa ya, intiha, berakhirnya sesuatu. Nah, bedanya kalau au, kalau sesuatu itu berakhir daf'atan wahidah, satu kaligus langsung selesai, langsung berakhir, maka di situ au-nya bermakna illa. Perhatikan, idza au bermana illa idza kana ma ba'daha yang qadhi daf'atan wahidah. Au kita manakan illa kalau fi'il mudhari setelahnya dia fi'il yang ditunjukkan olehnya berakhir satu kali gus, satu kali langsung selesai semuanya. Maka di situ au-nya bermana illa. Atau bisa juga bermana illa idza kana ma ba'daha yang qadhi syai'an fa syai'a. Kalau fi'il yang terletak setelah au itu dikatakan berakhir, tapi berakhirnya sedikit demi sedikit, bukan satu kaligus, maka di sini au-nya bermana ila. Akan lebih jelas dengan contoh. Famisalul ula qawluka la'aqulannal kafira au yuslima. Misalul ula, contoh untuk yang pertama. Maksudnya contoh untuk yang pertama, yakni au yang bermana illa. Contoh au yang bermana illa. Karena kan di sini beliau menyebutkan dua ya, au bermana illa dan au bermana illa. Fa misalul ula, contoh untuk yang pertama, yakni contoh au bermana illa, la'aqtulannal kafira au yuslima. Ya, demi Allah aku akan memerangi orang kafir atau dia masuk Islam. Yakni au di sini bermana illa, illa ayyuslima. Ya. Kenapa dikatakan illa di sini? Karena apa namanya? Al-qital ini ya. Al-qital ini langsung berhenti saat itu juga dengan Islam. Yang qadi daf'atan. Jadi ketika dia Islam, ya, sekedar dia langsung masuk Islam, maka semuanya langsung selesai. Yani al-qital langsung berhenti saat itu juga, daf'atan wahidah. Daf'atan wahidah. Nah, maka di sini au-nya bermana illa. Jelas ya? Taib. Wa irabuhu allam muwatti'atun lil qasam. Muwatti'atun lil qasam. Muwatti'atun lil qasam maksudnya lam di sini adalah petunjuk bahwa di situ ada qasam yang mahdzuf. Takdirnya wallahi. Gitu ya. La'aqtulanna. Muwatti'atun lil qasam yakni lam di sini menjadi indikator bahwa di situ ada qasam yang mahdzuf. Baik. Wa'aqtulanna fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fath. Kenapa? Liittishalihi bi nunit tawkid atsaqilah. Fi mahalli rafa. Kenapa fi mahalli rafa? Litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Taib. Wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Wan nunu nunun taukid. Wal kafira maf'ulun bihi mansubun bil fathati dhahira. Au wa au harfu atfin. Tapi ingat huruf atof tapi dia bukan bermana at-takhir atau syak. Melainkan di sini au-nya bermana illa. Au harfu atof. Wa yuslima fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmara wujuban ba'da au. Wal fa'ilu mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'alal kafir. Maknanya wal makna la'aqtulannal kafira illa ay yuslima. Maka wal Islam yahsulu daf'atan wahidah. Islam itu terjadi satu kaligus, yakni sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat sudah langsung Islam saat itu juga. Dan dengan keislamannya dia, maka kitalnya berhenti saat itu juga. Falidha kanat auhuna bimakna illa. Karena itulah, au di sini kita manakan illa, karena keislamannya, yahsulu terjadi satu kali gus. Yani maksudnya, cukup dengan mengucapkan dua kalimat syarat, langsung masuk Islam saat itu juga, tidak berangsur-angsur, kamu mengucapkan dua kalimat syarat dulu, tapi kamu belum muslim, baru setengahnya, sholat dulu, ini dulu baru nanti sempurna jadi Islam. Enggak. Kamu mengucapkan dua kalimat syahadat langsung masuk Islam saat itu dan peperangan juga langsung selesai saat itu. Baik. Kemudian kata beliau, wa misalus tsaniyah, contoh untuk yang kedua, yakni au bermana ilah. Qauluka la ulzimannaka au taqdini haqqi. La ulzimannaka au taqdini haqqi. Aku sama ya, demi Allah ada qasam yang mahdhuf. Demi Allah aku akan terus apa namanya dekat-dekat dengan kamu, maksudnya la alzimannaka ya, kalau kita bilang sekarang diteror ya, diteror, saya akan terus meneror kamu ya sampai kamu membayar utangmu kepadaku. Takdini, engkau mengkodok membayarkan hakku ya, hak yang aku miliki ya. Kalau kita sekarang, saya akan kontak terus kamu sampai kamu bayar utang, gitu ya maksudnya. La alzimannaka ya, saya akan terus menerus melazimi kamu, bersama kamu, yakni akan terus kontak, saya akan terus kontak dengan kamu sampai kamu membayar utangmu. Nah, di sini wa irabuhu allam muwatti'atun lil qasam. Pengantar yakni indikator akan adanya sumpah. Ulzimanna la alzamanna Iya, lazima yalzamu. Taib, alzama. La alzaman wa alzaman nafi'ul mudhari'un mabniun al-fath sama ya, liittishalihi bi nunit tauhid. As-saqila fi mahalli rafa' karena li tajarrudihi minan nasibi wal ja wal jazim. Wal fa'ilu mustatirun wujub fihi wujuban taqdiruhu ana wan nun lit tauqid wal kaf maf'ulun bihi mabniun alal fath fi mahalli nasab wa au harfu atof tapi dia bermana ila di sini taqdini wa taqdini fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da au wan nunu lil wiqayah ya lil wiqayah ini langsung ya taib kalau kita irob lengkap taqdini fi'lun mudhari' mansubun bi an ya wa alamatu nasbihi afwan di sini au taqdiya ya karena mansub ya au taqdiyani nah bukan taqdini au taqdiyani fi'il mudhari mansubun bi an mudmar ba'da wujuban apa mudmar wujuban ba'da au wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah ya dia zahir karena ini apa namanya takhfif sudah khifa kan ya taqdi fi'il mudhari yang mu'talya hanya muqaddar kalau dalam keadaan man dalam keadaan marfu adapun mansub dia kan zahir au taqdiyani begitu ya. 6. Wa nun lil wiqayah wal ya maf'ul bihi awal li taqdiyani mabniun ala sukun fi mahalli nasbin wa haqqi maf'ulun bihi thani maf'ulun thanin lahu mansubun bi fathatin muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim mana min dhuhuri ihtigal mahalli bi harakatil munasabah wa haqqi mudhafun wal ya'u wa ya'ul mutakallim mudhafun ilayhi mabniun ala sukun fi mahalli jarrin li'annahu ismun mabniun la yadhharu fihi i'rab. Taib. Naam, taqdini haqqi. Naam. Qala wa au fil mithalain, au pada kedua contoh ini. Ini belum dijelaskan dulu ya, belum dijelaskan dulu. Ya. Kenapa au-nya di sini dimaknakan ila? Kenapa au-nya di sini dimaknakan ila? Ya. Dikarenakan yang terletak setelah au itu terjadi sedikit demi sedikit. Apa yang terletak setelah au? Taqdini haqqi, membayar utangmu kepadaku. Yang namanya apa namanya? Pembayaran hutang, ya. Pembayaran hutang, ya. Di sini kita maknakan dia membayar mencicil sedikit demi sedikit. Jadi pembayaran utangnya itu tidak apa duf'atan wahidah, tidak satu kali jugus. Kalau misalnya dia apa namanya sistem apa pembayaran utangnya satu kali jugus, dia bisa pakai dia bisa manakan au di sini bermana illa la ulzimannaka au taqdiyani ay atau illa an taqdiyani. Ini kalau pembayaran utangnya satu kali jugus. Tapi kalau pembayaran utangnya nyicil, di sini pakai au. Apa di sini bermakna ila maksud saya afwan sama-sama pakai au cuman maknanya tergantung manakan dia ila kalau setelah au berhenti satu kaligus dan manakan dia ila kalau setelah au itu berhentinya berangsur-angsur di sini membayar utang saya akan terus ya apa namanya menghubungi kamu ya sampai ila sampai kamu membayar utangmu gitu ya kalau dia bayarnya sedikit-sedikit kalau bayarnya janjinya satu kali prianya yang satu kali bayar, maka illa, yakni saya akan terus menghubungi kamu, kecuali kamu sudah membayar utangmu, yakni satu kaligus. Baik. Kemudian kata beliau, wa'au fil misalain, atifatun masdaran mu'awalan ala masdarin muqaddam, muqaddar. Wa taqdir fil misalil awal, layaqa'anna minni qatlun lil kafiri, au islamun minhu wa taqdiru fil mithal tsani la yaqa'anna minni ilzamun laka au qada'un minka. Naam. Ingat semua ini bukan hanya au ya, semuanya, semua yang muqaddar, semua yang manasab dengan perantaraan an mudmarah ba'da wujuban, ingat an huruf masdar. Maka semuanya ya, semua fi'il mudhari yang terletak setelah apa namanya? Setelah huruf-huruf yang menasab dengan perantaraan an mudmarah baik jawazan maupun wujuban semuanya ditakwil ke masdar. Semua ditakwil ke masdar. Ya, kata beliau wa au fil misalain au pada kedua contoh di atas yakni la aqtulannal kafira au yuslima atau apa tadi la alzamannaka la alzamannaka nam au taqdiyani haqqi ya. Ini apa dia atifah Ya, au-nya di sini atifah mengatofkan masdar muawwal, yakni mudore setelah au yang ditakwil ke masdar karena ada an mudmarah di situ. Ya. Dia mengatofkan masdar muawwal kepada masdar muqaddar sebelumnya. Wa taqdiru takdirnya pada contoh yang pertama la yaqanna minni qatlun lil kafiri au islamun minhu. Takdirnya kan tadinya kan au ayyuslima. Au ayyuslima. Gitu ya? Apa afwan? Au yuslima. Au yuslima la aqtulanna al kafira au yuslima. Asal kalimatnya apa? Au an yuslima. An yuslima ini fi ta'wil masdar takdirnya Islam. Islam ini ma'tufun kepada masdar sebelumnya yaitu qatlun. Ya, la'aktulanna. Ya, la'aktulanna yakni layaqa'anna minni qatlun lil kafir. Maka qatlun ini masdar. Maka islamun ma'tuf kepada masdar qatl. Qatl. Wa taqdir fil misal tsani layaqa'anna minni ilzamun. La'alzamanna masdarnya ilzamun. Ya. Au, apa tadi? Au takdiyani. Takdirnya au an takdiyani. Yang ditakwil ke masdar qada'un minka. Ya, qada'un ma'tufun kepada minni. Afwan, qada'un ma'tufun kepada ilzamun. Masdar ma'tuf kepada masdar. Baik, kemudian kata beliau menyimpulkan wa hasilu ma dzakarahu al-musannif, kesimpulan dari apa yang disebutkan musannif, anna an tudmaru ba'da thalathatin min hurufil jar wa hiya al-lamu wa kai at-ta'liliyah wa hatta al-jarrah. Wa ba'da salasati min hurufil athfi wa hiya alfa wal waw wa au. Nah, ini apa namanya? Faedah yang penting juga, khulasah. Ini enggak disebutkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin dalam Tuhfah. Kesimpulannya adalah, ini kesimpulan saja sebenarnya, sudah jelas, cuman ini digabungkan biar lebih mudah ditangkap. Kesimpulan dari apa yang disebutkan musannif adalah bahwa an itu mudmar setelah tiga huruf jar dan an setelah tiga huruf atof. Ya, adapun setelah tiga huruf jar, lam, kai, dan hatta. Ya, adapun an mudmar setelah tiga huruf atof adalah alfa, wal, waw, wa, au. Fa sababiyah, waw ma'iyah, dan au yang bermakna illa atau bermakna ilah. Taib, Allahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, ini selesai pembahasan nawasibul mudhari. Summa syara'a yatakallamu fil jawazimi faqala wal jawazimu ya, 18. Kemudian Ibnu Ajram mulai membahas masalah jawazim al-mudhari, di mana beliau berkata wal jawazimu 18 lam wa lamma wa alam wa alamma ila akhirih. Taib. Nah, taib adal qadar, saya kira enggak ada masalah ya. Yang tadi yang panjang cuma penyebutan i'rab semua dan saya kira itu hal yang ma'ruf. Nah, taib adal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Insyaallah ta'ala saya Ibnu al-Firqah syarhul warqat Ibnu al-Firqah besok malam bismillah. Nah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.